Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di malam hari ini kembali diberikan kemudahan, kesempatan untuk bermajlis mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslim menuntut ilmu syar'i. Kita di pekan pertama di bulan Safar, malam yang ke-6 dari bulan Safar 1444 Hijriah. Kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Kita masih di bab yang ke-20, babu maja'a annal ghuluwa fi kuburi salihin yusayyiruha awtanan tu'badu min dunillah. Bab yang menjelaskan asar-asar atau riwayat yang datang yang menjelaskan tentang bentuk ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh itu akan menjadikan, akan mengantarkan kuburan-kuburan tersebut menjadi sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan penjelasan muallif rahimahullah terkait dengan nas yang pertama, riwayat al-Imam Malik dalam Al-Muwatta, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai wathan yang disembah. Amat sangat keras kemurkaan Allah terhadap kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apa yang telah kita pelajari mengajarkan banyak hal kepada kita, terlarangnya membangun masjid di atas kuburan, sebagaimana telah dipelajari tidak dibolehkannya memasukkan kuburan ke dalam area masjid. Apa yang kita pelajari juga mengajarkan kepada kita bahwa kuburan harus dijauhkan dari berbagai bentuk aktivitas amalan ibadah. Kuburan bukan tempat seseorang berdoa, kepada Allah untuk dirinya, apalagi meminta kepada yang telah meninggal. Kuburan bukan tempat berzikir kepada Allah dengan berbagai zikir-zikir yang umum, yang mutlak. Kuburan juga bukan tempat yang dianjurkan untuk melakukan perjalanan safar dalam menziarahinya, karena akan menyebabkan terjatuh ke dalam beberapa pelanggaran syar'i sebagaimana yang telah dipelajari. Kuburan juga bukan tempat beritikaf. Itikaf itu kalau dibahasakan di zaman kita semacam berdiam diri di situ untuk melakukan sesuatu yang dianggap amalan baik, ya, berzikir misalkan, ya, yang mungkin kalau dibahasakan dengan berbagai hal yang mirip atau semakna, ya, dengannya, ya, menunggu, ya, kuburan tadi, nah, sepanjang hari, sepanjang malam di sisinya, ya, nah, berdiam diri di situ bersemedi atau menunggu wangsit misalkan atau apapun, ya, apa yang dilakukan oleh mereka dari berbagai aktivitas-aktivitas yang dianggap baik, dianggap bentuk takarrub di sekitar kuburan. Nah, ini seluruhnya termasuk hal-hal yang terlarang, akan mengantarkan kepada bentuk beribadah kepada penghuni kuburan tersebut. Nah, kita lanjut pada nas berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah wa li ibni Jarir bi sanadihi an Sufyan an Mansur an Mujahid afara'aytumul Lata wal Uzza qala kana yaluttu lahumus sawiqa famata fa'akafu ala qabrihi wa kadha qala Abul Jauza an ibni Abbasin kana yaluttu sawiqa lil hajji. Musannif rahimahullah menyebutkan nas yang kedua dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam dengan sanadnya dari Sufyan, dari Mansur, dari Mujahid tentang firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aytumul Lata wal Uzza, surat An-Najm ayat yang ke-19. Maka Mujahid rahimahullah berkata, kana yaluttu lahumus sawiqa. Al-Lata ini, ya, dulu dia seorang yang biasa atau sering membuat adonan tepung, ya, nah, membuat sejenis roti, ya, nah, lalu ia meninggal dan mereka manusia pun beriktikaf pada kuburnya. Demikian pula disebutkan oleh Abul Jauza dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana yalutu sawiqa lil haji. Dia ini dulu seorang yang biasa membuat adonan tepung buat roti untuk diberikan sebagai makanan bagi jamaah haji. Jamaah haji, kita mengetahui di zaman dahulu tidak semudah dalam hal perjalanan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang perjalanan yang jauh, ya, beribu-ribu kilometer bisa ditempuh dengan waktu yang sebentar atau tidak terlalu lama. Berbeda di zaman dahulu, ya, orang-orang melakukan perjalanan berbulan-bulan, ya, untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Tergantung jauhnya jarak yang ditempuh dan sulitnya medan yang harus dilalui. Apalagi di zaman itu di antara kaum muslimin ada yang tinggal di jarak atau di wilayah yang begitu jauh dari Makkah, ya. Nah, perjalanan begitu sulit hingga Allah Subhanahu wa taala dalam syariat ini menetapkan bulan-bulan haji, ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat, haji memiliki bulan-bulan yang ma'lum, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kenapa dikatakan dari Syawal? Karena kata para ulama, perjalanan begitu jauh, seorang keluar dari rumahnya harus menempuh sekian bulan untuk bisa sampai di Makkah. Naam, untuk melakukan perjalanan haji. Naam. Tentunya dalam perjalanan yang jauh tersebut, terkadang atau bahkan seringkali kehabisan bekal. Kehabisan bekal. Naam. Hewan tunggangan yang dibawa tidak mampu membawa bekal sepanjang perjalanan. Yang dia mampu hanya membawa beberapa yang mampu dibawa atau ditanggung oleh, dipikul oleh hewan tunggangan, onta atau keledai yang dipunya, atau kuda misalkan, ya. Nah, seberat kemampuan hewan itu, ya. Seringkali dalam tengah, di tengah perjalanan habis bekal tadi, ya, airnya habis, kurma yang dibawa mungkin habis. Nah, kalau ia tidak memiliki uang untuk atau barang yang bisa diperjualbelikan atau ditukar dengan makanan, tentu dia akan kehabisan bekal. Nah, maka bantuan makanan di perjalanan dalam rangka haji tadi itu sangat besar manfaatnya dan sangat berarti bagi orang yang mendapatkannya. Seperti yang dilakukan oleh ini, ya, Lata ini. Orang-orang yang kehabisan bekal ketika lewat melalui tempatnya diberikan, kamu kemana mau haji? Ah, ini bawa bekal, silakan monggo ambil bawa. Nah, untuk melanjutkan perjalanan untuk ke ibadah, menunaikan ibadah haji. Sehingga bantuan tadi itu amat terasa, sangat membekas pada masyarakat saat itu. Orang ini dianggap orang baik, orang soleh. Ketika ia meninggal, maka manusia pun beriktikaf di sisi kuburnya. Lihat bagaimana ghulu, ya, mengantarkan kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sekaligus ini juga menunjukkan kepada kita bahwa dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang sudah melakukan ibadah haji. Mereka melakukan ibadah haji. Bahkan kalau kita melihat nas, orang-orang kemusyrikin dahulu melakukan amalan-amalan besar dari ibadah. Mereka sholat. Makana sholatum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Ya. Nah, mereka sholat di sisi Ka'bah, meskipun sholatnya bercampur dengan amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Mereka juga zakat, ya. Naam. Ya. Mereka mengeluarkan zakat, yakni sebagian hasil pertanian atau peternakan mereka untuk diperuntukkan bersedekah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadza lillahi bizamihim wa hadza li syurakaina. Mereka mengatakan ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai sedekah atau zakat. Dan yang ini untuk sekutu-sekutu mereka, yakni yang mereka sembah, yang mereka ibadahi. Nah, mereka juga berpuasa. Nah, mereka dahulu berpuasa. Nah, ya. Demikian pula mereka berhaji, umroh dan haji. Namun dikarenakan mereka beribadah kepada selain Allah, mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ibadah mereka tidak dinamakan sebagai ibadah yang syar'i, karena ibadah yang syar'i itu adalah ibadah yang terlepas dari kesyirikan. Sekali lagi ini penting dan harus diingat bahwa yang namanya ibadah kepada Allah adalah beribadah kepada Allah semata. Naam, tidak dinamakan seseorang beribadah kepada Allah jika dia mencampuri dalam ibadahnya itu peribadatan kepada selain Allah SWT. Ya. Seperti kaum musyrikin ini. Coba lihat, mereka berhaji. Di zaman jahiliyah dahulu mereka berhaji. Ya. Nah, peristiwa ini peristiwa yang terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul jauh hari. Nah. Ya. Di zaman dahulu mereka menunaikan ibadah haji. Tapi kenapa mereka dikatakan sebagai kaum musyrik? Karena selain mereka berhaji untuk Allah, ternyata mereka beribadah kepada selain Allah juga. Sehingga mereka tidak melakukan ibadah sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya. Seorang itu kalau dia sholat kepada Allah, dia zakat, dia berpuasa Ramadan, dia berhaji, berumrah, ya. Nah, dia melakukan ibadah-ibadah yang lain. Tetapi ada di antara aktivitas amalannya, dia beribadah kepada selain Allah. Ibadah apa saja? Misalkan dia berkurban, dia menyembelih, dia memberikan yang dikatakan, diistilahkan, misalkan contoh sedekah laut. Wah, ini angin selatan, ya, di pantai selatan itu ombaknya besar, ya, karena anginnya dari selatan, dari Samudra Hindia, itu gelombang yang sangat besar. Nelayan biasanya ketakutan untuk laut kalau tidak memiliki kapal yang kuat dan besar, misalkan contoh. Sehingga mereka akan melakukan hal-hal yang dianggap bisa melindungi mereka dari berbagai musibah dan malapetaka yang mengkhawatirkan. Ya, mereka membuat acara atau ritual sedekah laut, misalkan sapi yang dipotong, katakanlah seperti itu, atau kambing-kambing yang disembelih, nanti kepalanya dialirkan ke laut dan semisalnya. Ya. Nah, atau yang tinggal di lereng gunung misalnya, ya, berkurban atau menyembelih untuk, ya, penunggu atau penguasa yang dianggap penguasa atau penunggu hutan tertentu atau lembah tertentu atau gunung tertentu yang dianggap keramat atau yang dikeramatkan. Ini perbuatan ini padahal di samping itu, di sisi yang lain, dia sholat di masjid, dia sholat untuk Allah, dia puasa, itu sudah bagus, itu yang seharusnya dilakukan, ya. Puasa Ramadan dia, membayar zakat dia, haji, umrah dia. Tetapi subhanallah, amalan ibadah yang baik tadi, yang seharusnya dia kerjakan tadi, itu tercampuri dengan amalan kesyirikan. Ini kalau seseorang tidak segera bertobat kepada Allah, kalau dia tidak segera cepat meninggalkan amalan kesyirikan tadi, ibadah yang dia lakukan itu akan batal dan gugur. Ya, disebabkan kesyirikan yang dia lakukan tadi. Disebabkan kesyirikan meskipun satu jenisnya. Meskipun hanya sekedar menyembelih ayam untuk yang dikatakan penguasa laut atau penguasa lembah atau sungai tertentu. Meskipun sekedar meminta tolong atau perlindungan kepada yang diistilahkan penguasa tempat atau lembah tertentu. Sebagian orang kalau memasuki tempat yang dikeramatkan, mereka mempercayai harus ada kata permisinya. Ya. Memasuk hutan ini harus permisi dulu kamu. Kalau tidak, kamu bisa tersesat di dalam. Bisa celaka kamu, naudzubillah. Sehingga dia meyakini harus ada tanda permisi yang harus diucapkan atau sesuatu yang harus diletakkan, diberikan. Subhanallah, ini kesyirikan. Ya. Nah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat, dalam Al-Qur'an, surat Al-Jin. Ya. Di antara manusia, ya, dahulu ada beberapa orang yang meminta perlindungan kepada sekelompok jin. Ya. Maka mereka semakin menambahkan rasa takut, semakin ditakut-takuti atau menampakkan atau menambahkan kelemahan. Ya. Jadi kalau memasuki lembah tertentu, dia meyakini harus minta permisi, harus meminta perlindungan kepada penguasanya agar warganya atau pengawalnya atau rakyat jelatanya dari kalangan setan tadi, jin tadi, tidak mengganggu dirinya, tidak menghambat perjalanannya, meskipun dengan berbagai ungkapan atau bahasa. ya, Mbak permisi, kami cuma numpang lewat, jangan diganggu, berikan kepada kami hasil yang banyak, tangkapan yang banyak, tolong kami jangan diganggu, kami cuma lewat, seterusnya. Subhanallah, dia meminta perlindungan kepada selain Allah. Ya, sepele, hanya sekedar ucapan, ringan lisannya mengucapkan, tetapi hal yang kecil tadi, naudzubillah, kalau dia tidak segera cepat bertobat kepada Allah dan dia tidak menyadari bahwa itu adalah kesyirikan, amalan yang kecil tadi yang dia anggap sepele tadi menggugurkan seluruh amalan jenis ibadah yang telah dia amalkan sepanjang waktu seumur hidupnya. Nas'alullah al-afiyata wassalam. Musibah kan? Capek dia, merugi dirinya. Nah, qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Merugi, ya. Orang-orang yang merugi itu orang-orang yang merugikan diri-diri mereka dan keluarga mereka di hari kiamat. Itu kerugian yang nyata. Nah, lau min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Lapisan api yang berkobar dari atas dan dari bawah mereka. Naudzubillah. Berarti perkara tauhid, perkara yang prinsip dasar dan yang paling wajib, aujabul wajibat, perkara yang paling wajib, yang paling mendasar, yang harus dikenal, diketahui, dipelajari, diamalkan setiap muslim dan muslimah, karena mengancam keselamatan seluruh ibadah. Nah, lihat mereka ini berhaji, menjalankan ibadah haji, mempertaruhkan nyawanya, menghabiskan seluruh pembendaraan harta yang dimiliki, yang dia bawa. Nah, ya, kalau tidak percaya tanya orang tua dahulu, ya, yang sempat melakukan atau menjalankan ibadah haji, ya, tidak usah kata jauh-jauh. Zaman di saat di kehidupan Nabi SAW, zaman orang tua kita dahulu, ya, kalau mereka bisa berhasil menunaikan ibadah haji terus pulang, itu seperti hidup baru lagi, seperti mendapat kehidupan yang baru, ya, karena hampir-hampir sulit untuk seseorang bisa menempuh perjalanan yang begitu jauh dan bisa kembali dengan selamat, ya, karena kesulitan yang harus dilalui, apalagi di zaman zaman saat itu banyaknya perampok, penyamun, ya. Nah, gurun pasir yang harus dilalui, dilewati, kehabisan bekal. Antum bayangkan kalau seorang kehabisan bekal di tengah gurun pasir, sejauh mata memandang itu pasir semua. Kiri kanan depan belakang pasir. Pas antum naudzubillah dia kekurangan atau kehabisan bekal, kehabisan air. Kira-kira kayak apa hidupnya? Nah, itu kalau tidak ditimpa badai pasir, angin keras, karena kalau ada badai angin kencang itu membawa pasir, ya. Nah, langit yang cerah itu bisa tertutup gelap dengan pasir tadi, begitu banyaknya. Nah, artinya kesulitan dalam perjalanan. Kesulitan yang begitu besar yang dia lakukan batal dan gugur disebabkan kesyirikan yang dia kerjakan. Naudzubillah, merugi kan? Merugi. Nah, khawati billah rahimani wa rahimakumullah, demikian kondisi saat itu. Kita kembali bahwa kesulitan perjalanan dalam melakukan ibadah haji tadi itu menjadikan bantuan yang diberikan, bantuan yang diberikan itu sangat berarti, sangat dikenang, ya, sangat memberikan pengaruh, sehingga ketika orang tadi meninggal maka manusia pun merasa begitu kehilangan, sehingga mereka beriktikaf di sisi kuburnya. Kita baca penjelasan syarih. Qala syarih rahimahullah qawluhu wal ibni Jarir. Dalam riwayat disebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Huwal Imamul Hafiz Muhammad ibn Jarir ibn Yazid At-Tabari sahibut tafsir wa tarikh wa ghairihima. Beliau adalah seorang Hafiz Muhammad bin Jarir bin Yazid At-Tabari, pemilik kitab tafsir dan kitab tarikh sejarah wa ghairihi, dan karya beliau banyak yang lainnya. Qala Ibnu Khuzaimah, berkata Ibnu Khuzaimah rahimahullah al-Hafiz, la a'lamu ala wajhil ardi a'lama min Muhammad ibn Jarir. Saya belum mengetahui ada seorang yang lebih berilmu di atas muka bumi ini daripada Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullah. Ini menunjukkan dalamnya ilmu beliau rahimahullah. Sampai-sampai Ibnu Khuzaimah, seorang hafiz, ya, sampai mengatakan demikian, ya. Saya tidak mengetahui ada yang lebih berilmu dari Muhammad ibn Jarir At-Tabari rahimahullah di atas muka bumi ini. Kalau kita melihat kitab tafsir beliau, ya, tafsir, ya, beliau itu tafsir biriwayat, menyebutkan riwayat, haddatsana haddatsana qala Ibnu Abbas. Nah, menyebutkan riwayat, baru kemudian beliau terjih, beliau rojihkan di akhir. Yang dimaksud dengan lafaz ini, maknanya adalah begini, begini, begini, begini. Nah, menunjukkan dalamnya ilmu beliau rahimahullah. Wa kana minal mujtahidin la yuqallidu ahadan. Beliau seorang mujtahid, beliau tidak bertaklid kepada seorang pun. Nah, ini beliau rahimahullah, ya, tidak bertaklid kepada seorang pun. Naam. Walahu ashabun yatafaqahuna ala madhhabihi. Beliau memiliki murid-murid yang mengambil fikih di atas madhab beliau. Ya'khuduna bi aqwalihi, mereka mengambil pendapat-pendapat beliau rahimahullah. Naam. Padahal di masa itu telah ada 4 mazhab yang masyhur. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ini memberikan pelajaran penting kepada kita di antaranya, ya. bolehnya untuk seseorang tidak mengambil salah satu mazhab dari 4 mazhab yang masyhur dalam sebuah perkara fikhiyah, dalam sebuah perkara fikhiyah. Nah, seperti di sini Al-Hafidz Ibnu Jarir rahimahullah, ya, beliau seorang mujtahid, seorang yang berijtihad. Beliau tidak mentaklid salah satu dari imam 4 tersebut, imam mazhab tersebut. Karena sebagian manusia ada yang mengatakan tidak boleh, harus mengikuti salah satu mazhab, ya. Nah, harus mengikuti salah satu mazhab, tidak boleh mengambil mazhab atau mengambil pendapat yang kelima, harus 4 mazhab tadi. Perkara ini menjawabnya. Perkara ini menjawab. Nah, bahwa beliau memiliki murid-murid yang juga mengambil dari mazhab beliau. Mazhab fikih, 4 mazhab fikih itu disebutkan oleh para ulama itu hanya memberikan kemudahan dalam mempelajari, ya, urutan-urutan atau tahapan-tahapan pembelajaran dalam mazhab fikih, dalam pelajaran fikih, ya. Nah, itu untuk bertahapnya saja. Bukan dimaksud dengan 4 mazhab tadi agar seseorang bertaklid kepadanya dan mengikut mazhab tadi apapun pendapatnya, tidak. Para ulama menyebutkan belajar atau menuntut ilmu, mempelajari, ya, dengan metode salah satu dari 4 mazhab tadi hanya untuk mengumpulkan permasalahan fikih dan untuk bertahap seseorang dalam menempuh jenjang pendidikan. Kayak misalkan kita kalau belajar nahwu, pertama kan katakanlah matan jurumiyah, ya, setelah itu syarahnya, setelah itu ada mutamima, setelah itu ada syarah qatar dan seterusnya, ya. Ini jenjang-jenjang ini untuk memudahkan seseorang dalam mengikuti pembelajaran atau pendidikan. supaya dia bertahap dalam memahami sesuatu sedikit demi sedikit. Dia pelajari dulu dari yang ringkas, kemudian penjelasannya, kemudian yang menengah, kemudian penjelasannya, kemudian yang panjang lebar misalkan, atau lebih mendalam. Begitu, untuk bertahap, bukan untuk bertaklid. Ya, bukan untuk bertaklid. Demikian. Wulid sanata 24 wa 200, beliau dilahirkan di tahun 224. Wa mata li yawmaini baqiya min Syawal sanata 10 wa 300, dan beliau wafat ya 2 hari tersisa dari bulan Syawal ya di tahun 310 Hijriah. 310. Naam. Ya. Qauluhu an Sufyan, adh-dhahir annahu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Sufyan ats-Tsauri Abu Abdillah al-Kufi, thiqatun hafizun, faqihun, imamun, abidun. Yang zahir dari Sufyan di sini adalah Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri rahimahullah. Abu Abdillah al-Kufi, seorang yang thiqah, hafiz, faqih, imam, abid. Kana mujtahidan, beliau seorang yang mujtahid. Walau atba'un yatafaqahuna ala madhhabihi, beliau pun memiliki pengikut yang mengambil fikih melalui madhab beliau. Jadi madhab fikih itu sebenarnya banyak ya, namun memang yang masyhur 4 madhab ini. Yang masyhur itu maksudnya yang pengikutnya mempertahankan pendapat-pendapat imam madhabnya. Mempertahankan di sini maksudnya terus menukilkan, dalam perkara ini Imam Syafi'i berpendapat demikian-demikian, Imam Ahmad berpendapat demikian-demikian. Itu maksudnya menjaga fikih madhabnya dengan menyebutkan, menukilkan, mempertahankan pendapat-pendapat itu, lalu kemudian digantikan dengan dalil-dalil atau hujahnya. Sementara yang lain tidak ya. Nah, seperti ini Sufyan ats-Tsauri punya madhab fikiyah ya, Ibnu Jarir ats-Tawari, Lais bin Sa'ad punya madhab fikiyah, dan yang lainnya banyak di kalangan ahlul ilmi seperti itu. Mata sanata 61 wa 100, beliau wafat di tahun 161 Hijriah ya. Walahu 64 sanata, dan beliau memiliki berusia 64 tahun saat itu. Qauluhu an Mansur huwa ibnul Mu'tamir ibn Abdillah Sulami thiqatun thabat, beliau adalah Mansur ibnul Mu'tamir awa ibni Abdillah Sulami, seorang yang thiqah thabat faqih. Mata sanata 32 wa 100, beliau wafat di tahun 132 Hijriah. Qauluan Mujahid huwa ibnu Jabr bil jim wal muahada, ibnu Jabr Abul Hajjaj Al-Makhzumi maulahumul Makki, beliau adalah Abul Hajjaj Al-Makhzumi maulahum al-Makki. Thiqatun imamun fit tafsir, beliau seorang thiqah, imam dalam hal tafsir. Akhadahu an Ibn Abbas wa ghairi, beliau mengambil tafsir dari Ibn Abbas ya. Beliau bertanya per ayat, bahkan diulangi, tidak hanya sekali beliau mengambil. Mata sanat 400, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Qalahu Yahya bin Al-Qattan, ini disebutkan oleh Yahya Al-Qattan. Wa qala Ibnu Hibban, berkata Ibnu Hibban, mata sanata 32 aw 300. Ibnu Hibban mengatakan beliau meninggal di tahun 102 atau 103 Hijriah. Wa huwa sajidun, dalam keadaan sedang sujud. Subhanallah, meninggal dalam kondisi sedang sujud. Wulida sanata 21 fi khilafati Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dilahirkan ya di tahun 21 Hijriah ya. Nah, 10 tahun atau 11 tahun sepeninggal Nabi SAW. Beliau lahir saat itu pada khilafah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu hanya 1 atau 2 tahun ya, satu atau beberapa tahun ya menjadi khalifah, kemudian dilanjutkan oleh Umar radhiyallahu taala. Qauluhu kana yalutus sawiqa lahum famata fa'aqafu ala qabrihi. Dalam hadis disebutkan dia ini atau beliau Lata ini dulu biasa mengadon tepung untuk manusia, orang-orang yang berhaji. Lalu ia meninggal, lalu manusia pun beriktikaf di atas kuburnya. Ya. Fi riwayatin fayut'am man yamuru minan nas. Dalam riwayat yang lain disebutkan lalu fayut'imu. Beliau memberi makan kepada orang yang melewat, yang lewat. Orang-orang yang lewat. Falamma mata abaduhu, ketika ia meninggal manusia pun beribadah kepadanya. Wa qalu huwal Lata. Orang-orang berkata itulah Lata. Rawahu Sa'id ibn Mansur, diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur. Wa munasabatuhu litarjamah, sisi kesesuaian nas ini disebutkan dalam judul ini, annahum ghalaw fihi, mereka telah melakukan ghulu padanya, li salahihi, karena kesolehannya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bahayanya bersikap ghulu. Ya, nah, seorang mempelajari agama ini penting untuk terus, ya, dan harus kokoh dalam mengamalkannya, ya, agar dia tidak terjatuh kepada berbagai hal yang terlarang. Salah satunya ghulu, ya. Nah, jangan dia melampaui batas dalam menyikapi siapapun dia, ya, setinggi apapun kedudukannya, ya, sesoleh apapun, ya. Nah, jangan sampai melampaui batas atau bersikap ghulu kepadanya, karena ini bisa menyebabkan dirinya terjatuh ke dalam sekian pelanggaran syar'i. Nah, hatta abaduhu, hingga mereka pun beribadah kepadanya. Wasara qabruhu wasanan min awsanil musyrikin, sehingga kuburannya menjadi wasan kaum musyrikin, tempat yang disembah, tempat yang dikeramatkan. Ya. Qauluhu wa kana qala wa kadza qala Abul Jauza, dalam hadis disebutkan demikian yang disebutkan oleh Abul Jauza, huwa Aus ibn Abdillah Rabi'i. Rabi'i Abul Jauza adalah Aus bin Abdillah Ar-Rabi'i bi fathir ra wal ba Rabi'i, Ar-Rabi'i, ya. Aus ibn Abdillah Ar-Rabi'i mata sanata 83, beliau wafat di tahun 83 Hijriah. Qala Al-Bukhari, berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Muslim huwa Ibnu Ibrahim, beritakan kepada kami Muslim yaitu Ibnu Ibrahim, haddatsana Abul Ashhab, haddatsana Abul Jauza an Ibni Abbas, telah memberitakan kepada kami Abul Ashhab, telah memberitakan kepada kami Abul Jauza dari Ibnu Abbas, qala, beliau berkata, kana Lata rajulan yalutus sawiqa sawiqal hajj hujjaj. Lata ini dulu seseorang yang biasa membuat adonan tepung, ya, untuk dibuat roti, untuk memberikannya kepada jamaah haji, yakni yang melewatinya, yang singgah atau melewatinya. Qala Ibnu Khuzaimah, berkata Ibnu Khuzaimah, wa kadzal Uzza, demikian pula Uzza, wa kanat syajaratan 'alaiha bina'un wa astarun binakhlah baina Makkah wa Thaif. Uzza ini pohon yang di atasnya ada bangunan, ya, dan tirai di daerah Nakhlah, terletak antara Makkah dan Taif. Kanat Quraisyun yu'adzimuna, orang-orang Quraisy sangat mengagumi, ya, memuliakan Uzza ini. Kama qala Abu Sufyan yauma Uhud, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sufyan yauma Uhud pada perang Uhud, pada perang Uhud ketika musyrikin, saat itu ada Abu Sufyan di barisan musyrikin, ya, sebelum beliau masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasukan muslimin di hadapan mereka, mereka mengatakan lanal uzza wal uzza lakum, kami punya uzza, kalian tidak punya uzza. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menjawabnya, Allahu maulana wala maula lakum, Allah sebagai penolong kami dan kalian tidak memiliki penolong. Naam. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sisi kesesuaian atau hubungan antara nas ini dengan bab, bahwa bentuk ghulu sikap berlebihan, sikap gulu itu akan mengantarkan kepada peribadatan kepada selain Allah. Sikap gulu kepada seseorang, ya, lalu kemudian berkelanjutan hingga ia meninggal dan disikapi dengan bentuk yang berlebihan, itu akan mengantarkan kepada peribadatan kepada selain Allah. Wa hadzal waqi', dan ini kenyataan. Kalau kita melihat mayoritas, kalau tidak dikatakan semuanya, mayoritas kuburan-kuburan yang diagungkan, kuburan-kuburan yang didatangi untuk dimintai, kuburan-kuburan yang dikeramatkan, ya, coba lihat, banyak kan? Silakan lihat di masing-masing tempat itu banyak, di Kalimantannya, di pulau-pulau yang lain, ya kan? Dikatakan wali, ya, wali fulan, ini tempatnya di sini, kuburannya di sini. Di wali sana, tempatnya di sana, kuburannya di sana. Itu orang-orang yang dianggap soleh, dianggap memiliki kedudukan, memiliki ilmu, memiliki kesolehan. Ketika ia meninggal, manusia gulu kepadanya. Entah karena mereka melihat langsung, ya, kesolehan orang-orang yang sudah meninggal tadi, atau mereka mendapatkan atau mendengarkan kabar-kabar terkait dengan kesolehannya, sehingga mereka pun mempercayai itu orang-orang soleh. Sudah? Menyebabkan mereka bersikap gulu, ya. Wali ini dulu punya kemampuan begini. Orang sangat soleh, ya. Dia bisa berjalan di atas air, dia bisa begini begitu, misalkan contoh. Dianggap punya kemampuan luar biasa, dianggap orang yang soleh, orang yang baik. Ketika meninggal, kuburannya itu dijadikan sebagai tempat meminta, tempat menyampaikan hajat, tempat beriktikaf, tempat yang dimuliakan, diagungkan, dan seterusnya. Ini sikap gulu mengantarkan kepada peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi wa alikumul afiyatu wassalam. Semoga Allah menjaga kita dan menjaga seluruh kaum muslimin dari bentuk gulu yang tercela, terlarang tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Kita lanjutkan insyaallah di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.